Di sini penulis mengatakan termasuk iman kepada Allah, yaitu bersabar atas takdir Allah. Kenapa bersabar atas takdir Allah termasuk dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan bersabar atas takdir Allah berarti seseorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur, yang mencipta dan berkuasa. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki rububiyah, yang mana ini termasuk bagian dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis mengatakan minal imani billah, termasuk iman kepada Allah, yaitu sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, takdir adalah segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala tuliskan takdir tersebut di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz secara rinci dan tidak ada pergantian padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir." Apa saja yang kami hapus dari ayat atau kami lupakan ayat tersebut, kami akan ganti dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu atas segala penulisan takdir-takdir seluruh makhluk. Disebutkan oleh Allah hal tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 106. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bahwa semua telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz, yaitu dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab." Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang dikehendakinya dan menetapkan apa yang dikehendakinya, yaitu tentang takdir-takdir yang akan terjadi, dan di sisinya terdapat Al-Lauhul Mahfuz yang disebut dengan ummul kitab, sumbernya takdir-takdir makhluk. Inilah yang disebut dengan takdir. Karena di sini penulis mengatakan termasuk beriman kepada Allah, sabar atas segala takdir. Kita harus menjelaskan apa itu takdir. Takdir adalah segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan Allah telah tuliskan takdir tersebut di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz, yang mana takdirnya tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat kelak. Apa saja yang terjadi pada seorang hamba, maka itulah takdirnya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, "Ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Apa saja yang belum menimpamu karena belum takdirmu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa saja yang menimpamu karena memang takdirmu, maka akan terkena padamu, tidak akan pernah meleset. Semuanya harus kita bersabar tatkala mendapatkan takdir tersebut. Baik menurut kita itu baik ataupun buruk. Buruk menurut manusia, misalkan takdir seseorang miskin, takdir seseorang berpenyakitan, takdir seseorang mendapatkan musibah, kekurangan harta, makanan, orang-orang yang diwafatkan, yang dicintai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar atas segala takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi itu dua poin yang sudah saya tekankan dari tema ini. Termasuk keimanan kepada Allah, sabar terhadap segala takdir Allah. Kenapa? Karena jika orang bersabar atas segala takdir Allah, maka dia berarti kuat tauhid rububiyah. Bahwa tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin bahwa semuanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua yang sudah saya tekankan tadi, yaitu makna takdir. Takdir adalah segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah sudah tuliskan takdir-takdir seluruh makhluk di dalam kitab Allahul Mahfuz yang tidak bisa berubah. Dan semua takdir sudah tertulis, lembaran-lembarannya sudah kering, pena-penanya sudah diangkat. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Diangkat pena-pena penulis takdir dan telah kering lembaran-lembaran yang ada di dalam kitab Allahul Mahfuz. Kalau ada yang bertanya, lalu kenapa kita beramal kalau sudah ada takdir? Maka jawabannya, i'mal fakullun muyassarun lima khuliqalah. Anda tidak tahu apa takdir Anda kecuali setelah Anda mengerjakannya. Maka beramallah, sesungguhnya seseorang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Itu jawaban apabila ada pertanyaan kenapa kita harus beramal sedangkan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kenapa kita harus bersusah payah mengabdikan diri kepada Allah padahal semua nasib sudah ditentukan oleh Allah? Maka jawabannya, beramallah, karena Anda tidak akan mengetahui takdir Anda kecuali setelah mengamalkan sesuatu. Karena semua takdir akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu dua penekanan sekali lagi. Dan bab ini kita atau penulis sebutkan lebih ditekankan kepada pembicaraan tentang sabar. Bab ini disebutkan oleh penulis, bab yang ke-35 disebutkan oleh penulis adalah amalan-amalan hati yang berkaitan dengan sabar. Dan sabar termasuk di dalamnya ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya sebutkan tadi. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengambil beberapa pendahuluan tentang sabar. Perhatikan yang pertama, sabar secara bahasa. Secara bahasa atau etimologi, as-sabru, sabar diambil dari kata Arab as-sabru. As-sabru secara bahasa Arab artinya adalah al-habsu, yang artinya dalam bahasa Indonesia menahan. Secara bahasa Arab, as-sabru al-habsu, artinya dalam bahasa Indonesia menahan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 61. Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, lan nasbira ala ta'amin wahidin. Kata Bani Israel kepada Nabi Musa, kami tidak akan pernah bisa bersabar, yaitu artinya menahan diri untuk makan satu jenis makanan saja. Kami ingin makanan-makanan yang lain. Dan di sini bejatnya Bani Israel, orang-orang yang sebagian dari Bani Israel tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka tidak bersyukur atas nikmat Allah. Mereka sudah diturunkan oleh Allah al-manna was-salwa, makanan berupa daging dari al-man dan as-salwa, buah-buahan, makanan-makanan yang sudah siap saji, yang tinggal memakan, berupa daging-daging burung-burung yang sudah dimasak, langsung diturunkan dari langit. Akan tetapi mereka menggantikan yang lebih baik dengan yang lebih buruk. Mereka mengatakan tidak sabar untuk memakan hanya satu jenis makanan saja. Yang menjadi inti pembicaraan di sini kata-kata lan nasbira, kami tidak akan pernah bersabar. Maksudnya tidak akan pernah bersabar menahan diri kami untuk satu jenis makanan saja. Intinya arti sabar secara bahasa adalah menahan. Begitu juga dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajha." Bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah Rabb mereka di pagi dan siang hari. Mereka berharap hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang berbunyi wasbir, yang artinya bersabarlah, maksudnya adalah tahanlah dirimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang-orang kafir Quraisy mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang hina, mantan budak, ataupun para budak, pekerja-pekerja kasar, maka bersabarlah dirimu, yaitu tahanlah dirimu bersama orang-orang tersebut yang mereka berdoa kepada Allah di pagi dan sore hari, yang mereka berharap hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Intinya sabar secara bahasa artinya adalah menahan. Adapun sabar secara terminologi syariat, istilah syariat, disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, sabar secara istilah syariat di antaranya yaitu disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir Al-Tabari di dalam kitab beliau Tafsir Al-Tabari, as-sabru habsun nafsi an mahabiha wa kaffuha an hawaha. Artinya sabar adalah menahan diri dari sesuatu yang ia cintai dan menahan, mencukupkan diri dari hawa nafsunya. Saya ulangi, sabar adalah menahan diri dari sesuatu yang ia cintai dan mencukupkan atau menjauhkan diri dari hawa nafsunya. Itu adalah sabar. Salah satu pengertian sabar yang disebutkan oleh para ulama. Maksud dari pengertian ini adalah orang yang bersabar berarti dia menahan dirinya dari hawa nafsu, dari sesuatu yang dia cintai. Dia ingin berbadan sehat, akan tetapi dapat penyakit, maka dia bersabar dengan penyakit tersebut. Dia bersabar tidak mendapatkan badan sehat. Dia ingin mendapatkan atau istirahat, akan tetapi dia diperintahkan untuk mengerjakan amalan-amalan wajib, maka dia bersabar untuk mengerjakan amalan-amalan wajib tersebut, meskipun dirinya ingin istirahat, ingin leha-leha, ingin santai-santai, ingin mengembalikan kekuatan, atau yang semisalnya. Akan tetapi dia bersabar dari menahan diri dari hal-hal yang dicintai oleh diri tersebut. Dia bersabar dengan menjauhi hal-hal yang dia cintai berupa maksiat, seperti berzina, minum khamar, berjudi. Maka tatkala dia menahan diri dari sesuatu yang dia cintai tersebut, inilah yang disebut dengan sabar. Jadi sabar secara istilah syariat, menahan diri dari sesuatu yang dicintai dan menjauhkan diri dari hawa nafsunya. Di sana terdapat istilah sabar yang lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "As-sabru habsun nafs 'anit tasakhkhub." Sabar adalah menahan diri untuk tidak menggerutu. Menahan perasaan untuk tidak menggerutu. Wahabsul lisan anit tasyakki. Dan menahan lisan dari mengeluh-ngeluh. Wahabsul jawarih anil mungkarat. Dan menahan anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Ini sabar pengertian yang kedua. Habsun nafs anit tasakhub. Wahabsul lisan anit tasyakki, wahabsul jawarih anil munkarat. Menahan perasaan dari menggerutu, tidak puas dengan pemberian Allah. Menahan lisan dari mengeluh, berucap sesuatu yang tidak pantas. Dan menahan anggota tubuh dari perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Seperti memukul dada, menggundul rambut, memukul pipi, membanting pintu, membakar rumah apabila dia mendapatkan perkara-perkara yang semestinya dia harus bersabar padanya. Ini pengertian sabar yang kedua. Sabar menahan perasaan agar tidak menggerutu. Kemudian menahan lisan agar tidak mengeluh. Dan menahan anggota tubuh agar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Bulan Ramadan disebut Syahrus Sabar. Bulan sabar. Kenapa? Karena kaum muslimin pada bulan Ramadan menahan diri mereka dari mengkonsumsi sesuatu yang mereka inginkan. Dari makan, minum, bersetubuh, dan seluruh yang membatalkan puasa. Makanya sabar secara istilah syariat tadi. Yang pertama kita sebutkan, as-sabru habsun nafs an mahabbiha. Menahan diri dari sesuatu yang dicintai oleh diri. Kita cinta untuk makan, kita cinta untuk minum, kita cinta untuk bersetubuh dengan istri kita, tetapi kita tahan Makanya bulan Ramadan disebut sebagai bulan sabar. Bulan Ramadan disebut sebagai bulan sabar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan kemudian perkara menarik. Poin penting ini. Sesudah kita pelajari tentang pengertian sabar secara etimologi dan terminologi syar'i, maka para ulama mengatakan sabar tidak satu tingkatan. Sabar tidak satu tingkatan. Macam-macam sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir-takdir yang menyedihkan dan menyakitkan perasaan. Ini adalah macam-macam sabar yang menunjukkan sabar tidak hanya satu tingkatan. Sabar di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah lebih tinggi derajatnya dibandingkan sabar dalam menjauhi maksiat. Garis bawah itu baik-baik. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah lebih tinggi derajatnya dibandingkan menjauhi maksiat. Kenapa? Karena sabar dalam menjalankan ketaatan berarti mengerjakan sesuatu, mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ini lebih sulit dibandingkan hanya menahan diri dari tidak bermaksiat. Menahan diri dari tidak berzina, minum khamar, minjam duit riba. Menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan sholat subuh berjamaah lebih tinggi derajatnya dan sabar di dalamnya lebih tinggi derajatnya dibandingkan seseorang meninggalkan khamar, meninggalkan judi, berzina, dan semisalnya. Karena tatkala bersabar mengerjakan sholat subuh berjamaah, di sana ada usaha yang harus dia keluarkan, tenaga yang harus dia kerahkan, sehingga bersabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah lebih tinggi derajatnya dibandingkan bersabar dalam menjauhi maksiat yang cuma menahan diri agar tidak terperosok ke dalam maksiat. Kemudian selanjutnya, bersabar dalam menjauhi maksiat lebih tinggi derajatnya dibandingkan bersabar dalam menghadapi musibah yang menyedihkan. Siapa yang tahu sebabnya? Bersabar menjauhi maksiat lebih tinggi derajatnya dibandingkan bersabar dalam menghadapi musibah yang menyedihkan. Seperti seseorang bersabar untuk tidak berzina, minum khamar, berjudi, mencuri, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dia sabar tatkala istrinya meninggal, anaknya meninggal, dia mendapatkan penyakit, kekurangan harta, kekurangan makanan, dan semisalnya. Sebabnya kenapa? Karena dia menjauhkan diri dari hawa nafsunya. Atau dalam bahasa lain, bahwa tatkala dia menjauhkan diri dari hal-hal yang bermaksiat, yang dilarang oleh Allah, itu dia merupakan pilihan dia. Nah, garis bawah itu baik-baik. Ya, tatkala seorang menjauhi dosa, maksiat, ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dia menghadapi musibah, bala, rumah kebakaran, kemudian kecopetan, tabrakan di tengah jalan, dan semisalnya. Karena menjauhi maksiat, dia ada usaha, ada pilihan yang dia lakukan. Sedangkan musibah, dia mau tidak mau harus terima. Siapa yang mau diberikan musibah? Tidak ada. itu murni mutlak takdir Allah yang Allah telah berikan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Makanya tidak pantas seseorang ketika dapat musibah dia mengatakan bahwasanya kalau seandainya saya seperti ini maka tidak akan seperti ini. Dia hanya pantas mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al. Inilah takdir Allah dan Allah berkehendak sesuai dengan keinginannya. Ada yang misalkan dia mohon maaf cacat pada tubuhnya, dia tidak pantas mengatakan seandainya bapak ibu saya bukan si fulan si fulana maka niscaya saya tidak cacat seperti ini. Ini tidak boleh dia mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena itu sudah takdir Allah yang Allah tentukan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Makanya sabar dalam menjauhi maksiat lebih utama, lebih tinggi derajatnya dibandingkan sabar dalam menghadapi musibah. Karena tatkala sabar menghadapi atau menjauhi maksiat, dia ada apa? Pilihan. Ada pilihan. Ada jalan maksiat, ada jalan tidak maksiat. Dia pilih jalan yang tidak maksiat. Dia gadaikan hawa nafsunya. Dia tinggalkan keinginannya bersyahwat. Dan semisalnya, demi taat kepada Allah. Di sini letaknya derajat meninggalkan maksiat lebih tinggi dibandingkan mendapatkan musibah. Bapak Ibu, ada pemandangan menarik dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang perkara ini. Beliau jelaskan di dalam kitab Madarijus Salikin. Perhatikan baik-baik, ini fikih sabar, ya. Beliau mengatakan, Sami'tu benar Taimiyah rahimahullahu taala yaqul. Aku mendengar Syekhku Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, lihat, perkataan ini penuh dengan penelitian tentang sabar. Karena sabru Yusuf an mutawa'ati imra'atil aziz ala sya'niha akmalu min sabrihi ala ilqa'i ikhwatihi fil jub wa bai'ihi wa tafriqihim bainahu wa baina abihi. Sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam ketika melepaskan diri dari ajakan Zulaikha, istri gubernur Mesir. Ini lebih sempurna kesabarannya dibandingkan sabarnya Nabi Yusuf ketika dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Kemudian dijual oleh saudara-saudaranya bisamanin baksin dengan harga yang murah. Kemudian akhirnya terpisah selama 40 tahun dari bapaknya Nabi Ya'qub alaihi salam. Lihat, sabarnya Nabi Yusuf ketika menjauhi maksiat, ketika diajak oleh Zulaikha, istri gubernur Mesir, ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, dijual, terpisah dengan bapak ibunya. Kenapa? Kaedah yang tadi. Kaedah yang tadi. Nabi Yusuf ketika sabar, ketika berhasil berlepas diri dari ajakan Zulaikha, istri gubernur Mesir, Nabi Yusuf mempunyai pilihan di situ. Ya, mempunyai pilihan. Coba perhatikan pilihan-pilihan yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Atau sebelum itu, karena panjang, azan dulu silahkan. Tadi kita katakan apa? Sabarnya Nabi Yusuf tatkala menjauhi maksiat ketika diajak oleh Zulaikha, istri gubernur Yusuf lebih sempurna, istri gubernur Mesir lebih sempurna dibandingkan sabarnya Nabi Yusuf ketika mendapat musibah. Musibahnya yaitu dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual dengan harga yang murah, kemudian terpisah dengan bapak ibunya. Mungkin terlihat lebih pedih siksanya tatkala sabar dalam menghadapi musibah. Akan tetapi secara kedudukan lebih tinggi derajatnya. Sabar dalam menjauhi maksiat. Disebabkan kenapa? Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Karena coba perhatikan. Perhatikan. Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu mempunyai beberapa faktor yang terdapat di dalam diri Nabi Yusuf dan dalam keadaan Nabi Yusuf alaihi salam untuk melakukan maksiat. Beliau waktu itu pemuda, masih muda umurnya, dan anak muda kuat panggilan untuk melampiaskan syahwatnya. Dan beliau waktu itu bujangan, tidak menikah atau belum menikah, dan bujangan tidak ada sarana untuk melampiaskan syahwatnya. Dan beliau waktu itu orang asing di negeri Mesir, karena asli beliau dari Irak ataupun dari Persia. Beliau adalah orang asing, dan orang asing biasanya mengerjakan sesuatu tidak malu dibandingkan orang kampung yang tinggal di situ. Karena di kampung dia dikenal. Adapun tatkala di luar kampung dia tidak dikenal. Kemudian dia waktu itu, Nabi Yusuf adalah budak. Budak apabila diperintahkan oleh majikannya untuk mengerjakan sesuatu, maka dia harus taat kepada majikannya. Kemudian selanjutnya, Zulaikha istri gubernur Mesir adalah wanita yang cantik. Orang wanita-wanita Mesir terkenal dengan cantiknya dan juga paras serta bentuk tubuhnya yang indah. Kada percaya pergi ke Mesir sana. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan istri gubernur Mesir mempunyai kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi, dia adalah istri gubernur yang bisa saja memerintahkan budaknya untuk melakukan apa saja untuk melampiaskan syahwatnya. Dan pada saat itu tidak ada satu pengawal pun yang mengawal ataupun yang melarang mereka untuk melakukan akan hal itu. Dan istri gubernur Mesir juga sudah benar-benar berhasrat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan saking berhasratnya, dia menutup seluruh pintu dari luar. Tidak boleh pintu tersebut dibuka kecuali tatkala mendengar suara Zulaikha. Dengan demikian, begitu banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Masih ditambah lagi, Nabi Yusuf alaihissalam diancam jika tidak mau mengikuti syahwatnya Zulaikha, maka diancam untuk dipenjara. Akan tetapi dengan segala macam faktor-faktor yang menyempitkan Nabi Yusuf, yang aturan semestinya manusia tidak bisa tidak kecuali harus mengerjakan maksiat tersebut, tetapi beliau memilih pilihan yang sulit, yaitu menjauhi maksiat. Maka pada saat itu menjauhi maksiat dalam hal ini lebih utama kedudukannya, lebih sempurna di dalam kesabaran tatkala menghadapi musibah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan perkataan menarik. Silakan dicatat perkataannya, was-sabru 'ala ada'i tha'at akmalu min as-sabri 'ala ijtinabil muharramat wa afdal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan lebih sempurna dibandingkan sabar dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan. Kenapa demikian? Fa inna maslahata fi'li tha'ah ahabbu ila syari' min maslahati tarkil ma'siyah. Karena kepentingan mengerjakan ketaatan lebih disukai oleh Allah dibandingkan kepentingan menjauhi maksiat. Karena kepentingan mengerjakan ketaatan lebih disukai oleh Allah dibandingkan kepentingan mengerjakan menjauhi maksiat. Wa mafsadatu adami tha'ah abghadu ilaihi wa akrah min mafsadati wujudil ma'siyah. kerusakan yang ditimbulkan karena tidak taat lebih dimurkai oleh Allah, lebih dibenci oleh Allah dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan karena bermaksiat. Ya, ini sebab kenapa mengerjakan ketaatan lebih tinggi derajatnya dibandingkan seseorang menjauhi maksiat. Lebih tinggi derajatnya dibandingkan seseorang menjauhi maksiat. Karena kepentingan mengerjakan ketaatan, Allah lebih suka orang taat dibandingkan Allah dibandingkan seseorang menjauhi maksiat. Menjauhi, sekedar menjauhi maksiat tapi enggak taat, ini kurang di sisi Allah. Tetapi ketika dia mengerjakan ketaatan, otomatis pada saat yang bersamaan dia sedang menjauhi maksiat. Kemudian juga yang kedua, karena kerusakan tidak taat lebih dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kerusakan tatkala mengerjakan maksiat. Contoh, orang yang tidak sholat wajib, ini lebih dimurkai oleh Allah, bahkan diancam kekafiran dibandingkan orang yang berzina. Ya. Orang yang tidak mau puasa Ramadan lebih dibenci oleh Allah dibandingkan orang yang minum khamar, berjudi, main riba. Orang yang tidak mau bayar zakat padahal sudah mampu. Orang yang tidak mau berhaji, berumrah padahal sudah mampu. Ini lebih buruk di sisi Allah dibandingkan dia mengerjakan maksiat, berjudi, minum khamar. Ini makanya mengerjakan ketaatan lebih tinggi dan lebih sempurna derajatnya dibandingkan seseorang sabar dalam menjauhi maksiat. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, pendahuluan selanjutnya adalah hukum bersabar. Kalau kita berbicara tentang hukum, maka berarti tidak lepas dari 5 hukum di dalam agama Islam. Ya, sebelum saya lanjutkan, ada sesuatu yang terlewat di dalam pikiran saya. Ketika seorang menjauhi maksiat, perlu diingat baik-baik, tidak semua yang menjauhi maksiat diganjar pahalanya. Tidak semua yang menjauhi maksiat diganjar pahala oleh Allah. Seperti antum sekarang duduk di masjid ini, pernah terlintas ingin berzina, pernah terlintas ingin minum khamar, berjudi, apakah kita dapat pahala karena meninggalkan zina, khamar, judi, mencuri, korupsi, karena kita duduk di masjid? Tidak. Ya, meninggalkan maksiat, tidak semua meninggalkan maksiat mendapatkan pahala. Meninggalkan maksiat yang mendapatkan pahala adalah apabila ada sababu maksiat dan dia berusaha untuk meninggalkannya. Bahkan kadang-kadang ada orang meninggalkan maksiat malah dapat dosa. Orang meninggalkan maksiat malah dapat dosa. Misalkan ini anggap segelas khamar. Ketika dia ingin minum, gelasnya jatuh. Dan dia tidak sanggup untuk membeli lagi. Maka akhirnya dia tidak jadi minum khamar. Apakah dapat pahala atau tidak? Tidak. Bahkan dia dapat dosa. Karena kalau seandainya tidak jatuh, dia jadi minum khamar. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qatilu wal maqtulu finnar." Si pembunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, "Al-qatil, fama balul maqtul?" Wahai Rasulullah, yang membunuh okay, di dalam neraka karena dia membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Akan tetapi yang terbunuh, kenapa dia juga masuk ke dalam neraka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li'annahu kana harisan 'ala qatli sahibihi." Karena dia sebenarnya juga bertekad untuk membunuh lawannya tadi. Kalau seandainya dia tidak terbunuh, dia yang menjadi pembunuhnya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua meninggalkan maksiat mendapatkan pahala. Jadi perhatikan, meninggalkan maksiat, meninggalkan yang haram, tidak semua mendapatkan pahala. Apabila meninggalkannya tidak ada niat, maka tidak akan dapat pahala atas meninggalkan yang haram tersebut. Seperti kita sekarang duduk di masjid, kita tidak berniat untuk meninggalkan berzina, minum khamar, berjudi. Kita hanya berniat untuk duduk di masjid. Maka kita tidak dapat pahala atas hal meninggalkan maksiat. Yang kedua, meninggalkan maksiat apabila seseorang meninggalkannya karena tidak ada kesanggupan. Kalau sanggup dia mengerjakannya, tetapi karena tidak sanggup, kenapa kamu tidak berzina? Karena ada duit. Dapat pahala tidak ini? Bahkan yang ada dia dapat dosa. Ada indikasi kalau ada duit dia jalan. Ya. Nah, lalu meninggalkan maksiat yang mendapatkan pahala bagaimana? Meninggalkan maksiat yang karena Allah. Yang ada kesempatan bermaksiat, dia pilih untuk meninggalkan maksiat. Itu yang diganjar pahala. Nah, ini perlu digarisbawahi. Apa Ustaz yang saya perlu catat? Permasalahan. Tidak semua meninggalkan maksiat diganjari pahala. Permasalahan. Tidak semua meninggalkan maksiat diganjari pahala. Satu, meninggalkan maksiat karena tidak ada niat, tidak dapat pahala. Yang kedua, meninggalkan maksiat karena tidak ada kekuasaan, kesanggupan, karena juga tidak dapat pahala. Meninggalkan maksiat yang diharamkan karena takut kepada Allah, karena berharap kepada Allah, padahal dia mempunyai kesempatan untuk bermaksiat, maka itulah yang diganjari pahala. Dalilnya apa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf meninggalkan maksiat. Beliau ketika Zulaikha mengatakan, "Hai talak, wahai Yusuf, ayo sini. Maka Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, "Ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah." Ini kata-kata aku berlindung kepada Allah karena takut kepada Allah. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari tentang 7 orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Salah satunya adalah rajulun da'athum ra'ah dzatu mansibin wa jamal. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan. Laki ini mengatakan, "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah. Ini yang dapat pahala. Begitu juga seorang dari 3 orang, salah seorang dari 3 orang yang terperosok ke dalam goa. Dia berkata, "Aku mempunyai anak paman perempuan yang aku mencintainya sebagaimana seorang lelaki mencintai seorang perempuan. Suatu ketika dia membutuhkan uang dan membutuhkan uang tersebut, akhirnya aku akan memberikan uang kepada perempuan tersebut. Asalkan dia mau melayani sebagaimana istri melayani suaminya. Ketika aku sudah duduk di atas pahanya, maka sang perempuan ini mengatakan, 'Ittaqillah la tafuddul khatama illa bihaqqih.' Takutlah kepada Allah, janganlah engkau merenggut keperawanan ini kecuali dengan haknya, dengan kebenaran." Di sini terdapat pelajaran menarik. Sampai detik penghabisan, jangan pernah putus asa untuk menjauhi maksiat. Sampai detik penghabisan. Jangan pernah berputus asa. Ya, kadang ada orang kadang-kadang terlalu cepat putus asa. Ya, kecanduan film porno, kecanduan melihat wanita-wanita yang berbuka aurat padahal sudah sering mengaji, sudah sering ikut pengajian, kemana-mana memakai baju koko, kemana-mana memakai peci, memakai jenggot. Tapi dia punya kebiasaan buruk, yaitu melihat film porno, mengumpulkan foto-foto wanita yang cantik-cantik, dan semisalnya. Maka dia putus asa untuk terlepas dari dosa ini, maka jangan pernah putus asa. Mungkin di saat-saat terakhir Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk menjauhi maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran menarik. Bayangkan, sudah hampir ember masuk ke dalam sumur, tidak pernah putus asa. Maka ketika perempuan tersebut mengatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah, maka akhirnya laki-laki tersebut pun bergetar hatinya, disebutkan nama Allah, dia bergetar, dia tinggalkan harta dan cintanya. Ini yang sabar meninggalkan maksiat yang diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan ini sering disebutkan oleh para ulama tatkala membicarakan permasalahan usul fikih, tatkala membicarakan al-ahkam asy-syar'iyyah at-taklifiyah al-khamsah, hukum-hukum syariat pembebanan kepada hamba yang lima. Tatkala membicarakan masalah yang haram, dibicarakanlah masalah yang saya sebutkan tadi. Tidak semua meninggalkan yang haram akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ikhwah, kita kembali ke permasalahan tadi, hukum bersabar. Hukum bersabar, para ulama mengatakan hukum bersabar terputar atau berputar pada lima hukum pembebanan dalam Islam. Bisa sabar itu wajib, bisa mustahab, bisa mubah, bisa makruh, dan bisa haram. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal hukumnya memang bersabar wajib karena terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Itu perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka asal hukum bersabar adalah wajib. Tetapi kadang-kadang sabar bisa menjadi mustahab, yaitu dianjurkan. Dianjurkan. Yang nilainya jika ditinggalkan tidak berdosa. Dianjurkan. Yang nilainya jika ditinggalkan tidak berdosa. Seperti misalkan orang-orang yang dizalimi, dia boleh untuk tidak bersabar. Dia boleh membalas. Orang yang dizalimi, boleh enggak dia membalas? Boleh. Dalam surah An-Nahl ayat 126 menunjukkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin." Jika kalian membalas dengan apa yang kalian dapati dari siksaan oleh mereka, maka jika kalian membalas, maka balaslah seperti yang mereka siksakan kepada kalian. Ini kalau seandainya ada orang kafir menyiksa kaum muslimin, maka kita balas. Kita balas dengan seperti siksaan mereka. Walain sabartum. Tetapi jika kalian sabar, maka itu lebih baik. Kata-kata lebih baik menunjukkan tidak wajib. Tetapi apa? Anjuran. Anjuran. Itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi surah An-Nahl ayat 126. Maka boleh orang yang terzalimi, teraniaya, untuk mengambil hak dari orang yang menzaliminya. Ya, untuk mengambil hak dari orang yang menzaliminya. Dia boleh membalas dendam. Tetapi bersabar itu lebih baik. Ini menunjukkan bahwa sabar kadang-kadang bisa mustahab. Mustahab itu artinya apa? Dianjurkan. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, tetapi perintahnya tidak ditekankan. Yang bernilai jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Jika ditinggalkan, tidak berdosa. Lihat penjelasan menarik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam masalah ini. Beliau mengatakan di dalam kitab Idatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, ini kitab agung ya. Beliau mengatakan as-sabru 'alal wajibi wajibun. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, mengerjakan kewajiban wajib hukumnya. Was-sabru 'anil wajibi haram. Dan sabar dalam perkara-perkara yang semestinya dia harus bersabar, tetapi dia tidak sabar, maka, saya ulangi, sabar dalam mengerjakan kewajiban wajib hukumnya. Nanti saya akan contohkan ya. Saya ulangi, sabar dalam mengerjakan kewajiban, maka wajib hukumnya. Dan sabar dalam meninggalkan kewajiban, haram hukumnya. Sabar dalam meninggalkan kewajiban, haram hukumnya. Dan sabar ya dari mengerjakan maksiat, wajib hukumnya. Sabar mengerjakan maksiat, sabar menjauhi maksiat, wajib hukumnya. Wasabru 'alal mustahab mustahab. Dan sabar terhadap mengerjakan sesuatu yang dianjurkan, maka hukumnya pun hanya anjuran sabar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Saya beri contoh biar mudah. Contoh. Sabar dalam mengerjakan sholat subuh. Apa hukumnya? Wajib. Sabar. Ini berarti sabar dalam mengerjakan kewajiban. Maka hukumnya? Wajib. Sabar dalam menjauhi zina. Dan segala macam sebab-sebab yang menghantarkan kepada perbuatan zina. SMS-an. Ya, sudah ngaji, sudah kenal sunnah, tapi masih pacaran, cayang-cayangan. Ya, saya heran ada pertanyaan-pertanyaan aneh kadang-kadang muncul. Ustaz, kami sebenarnya sudah saling mencintai. Ini cara mencintainya gimana? Saya mencintai istri setelah saya mengatakan qabiltu nikahaha. Baru saya mencintai istri saya. Ini sebelum melihat, sebelum ini kok sudah ada pertanyaan, sebenarnya kami sudah saling mencintai. Ini dari mana ini? Ya. Dan para lelaki yang di sini jangan tertipu dengan jilbab-jilbab lebar yang di belakang. Kadang-kadang syahwat mereka lebih ganas dibandingkan laki-laki. Ya, ini para ikhwah. Jadi tidak boleh melakukan hubungan di luar pernikahan. Nah, ini protes ibu-ibu mungkin. Ya, jadi bapak ibu saudara-saudari, segala macam muqaddimah zina. Dari mulai surat-suratan, SMS-an, telepon-teleponan, ataupun saling menasehati, dibungkus saling menasehati untuk melakukan ketaatan. Ya, SMS, datang jam 2 malam. Wahai ukhti, sudah bangunkah? Ukhtimu. Ya, habis bangunin orang dia tidur subhanallah. Syaitan itu mengganggu manusia dari arah yang manusia kadang dia tidak sadari bahwa disitulah titik lemahnya. Itu ingat baik-baik, garis bawahi. Syaitan mengganggu manusia dari arah manusia yang tidak sadari, padahal disitulah titik lemahnya. Yang ahli ibadah akan diindahkan ibadahnya, tapi dibumbui dengan maksiat sebenarnya. Maka saya berbicara ini karena ada kata-kata dari para ulama, sabar dalam menjauhi zina dan segala macam sebabnya. Hukumnya apa? wajib. Karena sabar menjauhi yang haram, hukumnya wajib. Sabar tatkala menghadapi musibah, tidak melakukan niyaha, yaitu meraung-raung, merobek baju, menggundul rambut, ya, ini hukumnya wajib. Jadi sabar akan sesuatu yang wajib, maka hukumnya wajib. Sabar dalam mengerjakan ketaatan yang wajib, wajib. Sabar menjauhi yang haram, wajib. Sabar menghadapi musibah, wajib. Di sana ada sabar yang mustahab, yaitu sabar dalam mengerjakan amalan-amalan sunnah. Sabar untuk tahajud, maka hukumnya apa? Mustahab, anjuran. Sabar untuk membaca Al-Quran, sabar, maka hukumnya mustahab, ya. Sabar untuk selalu minum dengan duduk, ya, tidak berdiri, ini hukumnya mustahab. Dan kadang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sabar bisa menjadi makruh, yaitu apabila dia sabar dalam menjauhi hal-hal yang aturan mustahab dikerjakan. Orang ini menjauhi hal-hal yang aturan dianjurkan untuk dikerjakan. Seperti misalkan, dia sangat sabar untuk senantiasa meninggalkan sholat witir. Tidak pernah sholat witir selama hidupnya. Padahal minimal serakaat semalaman. Maka ini makruh. Sabar seperti ini jenis makruh. Sabar bisa haram. Kapan? Orang sabar dalam mengerjakan maksiat. Kok ada sabar dalam mengerjakan maksiat? Iya, sabar sekali dia dalam mengerjakan maksiat. Pergi mengarungi lautan, menggunakan biaya, mengeluarkan tenaga, ternyata sampai di sebuah tempat hanya melakukan maksiat. Ini terlalu sabar untuk mengerjakan maksiat. Maka ini sabar yang diharamkan. Ya. Jadi sabar itu yaduru haula ahkamit taklifiyal khamsah. Sabar berputar pada hukum-hukum bebebanan yang lima. Bisa dia wajib, bisa mustahab, bisa haram, bisa makruh, dan bisa mubah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat pendahuluan-pendahuluan ini saya sebutkan karena di dalam kitab kita tidak disebutkan oleh penulis. Makanya saya tambahkan. Sekarang pendahuluan selanjutnya. Kapan waktu bersabar? Waktu bersabar adalah tatkala hentakan musibah pertama kali datang. Disitulah seseorang jika dia menahan dirinya, menahan lisannya, menahan anggota tubuhnya, maka dia berarti orang yang sabar. Maka dia berarti orang yang sabar. Coba perhatikan kejadian berikut. Jadi sabar itu waktunya adalah pertama kali hentakan musibah datang. Ya. Kalau takdir yang tidak mengenakan pertama kali datang, dia langsung tahan lisan, tahan perasaan, tahan anggota tubuh. Ya. Adapun ada orang yang setelah 3 hari semuanya sudah hancur, semua piring pecah, badan sakit-sakit karena dipukuli, rambut aut-autan karena dipotong-potongi dengan seenaknya, karena dia tidak sabar mendapatkan istri yang baru dinikahinya meninggal dunia. Karena dia tidak sabar istri yang setelah melamar 21 kali baru diterima meninggal dunia ternyata. Kadang manusia itu diuji berat sekali, subhanallah. sudah mendapat istri setelah melamar 21 kali, baru dapat, baru ada perempuan yang mau menerima lamarannya. Kemudian setelah itu, setelah lagi asik-asiknya, di malam pertama, maka dicabut nyawanya oleh Allah. Kadang bertubi-tubi. Saya pernah mendapati seorang tenaga kerja wanita dibawa oleh tuannya, majikannya ke kantor. Kemudian tuannya, majikannya ini mengatakan, "Wahai Syekh Ahmad, ini perempuan kalau tidak mau bekerja, silahkan. Karena dia di rumah sudah kita anggap sebagai saudari kita. Dia sebagai adik saya, dia sebagai keluarga saya. Apa yang saya makan saya kasih, apa yang saya pakai saya kasih. Tetapi mohon jangan satu, dia tidak makan dan minum. Karena sudah 3 hari 3 malam dia tidak makan dan minum." Maka ketika saya tanya, "Ada apa ibu?" Ibu tersebut meraung-raung, menangis. Kemudian beliau mengatakan, "Kenapa harus saya, Ustaz? Kenapa harus saya? Allah tega kepada saya. Apa masalahnya ibu? Suami saya meninggal." Kalau suami ibu meninggal 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, selain ibu juga ada suami yang meninggal. Kenapa ibu tidak bisa bersabar? Dan ibu masih muda. Bukankah ibu bisa menikah lagi? Tidak bisa, Ustaz. Kemudian, kenapa harus anak saya? Jadi ceritanya, anaknya tabrakan di tengah jalan. Kemudian suaminya bergegas dari kantor. Ketika bergegas, tergesa-gesa, akhirnya tabrakan, dua-duanya meninggal di tengah jalan. Kenapa anak saya yang diambil, Ustaz? Kenapa bukan anak yang lain? Ibu-ibu bisa menikah lagi. Kemudian punya suami, punya anak lagi. Tidak bisa, Ustaz. Kenapa tidak bisa, Bu? Ibu menikah. Untung saya tidak katakan waktu itu, nikah saja sama saya. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya saya baru tahu bahwa sang ibu tersebut meninggal suaminya dan anaknya. Dia tidak bisa menikah lagi dan tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan anak lagi. Karena ternyata rahimnya diangkat. Lihat ujian bertubi-tubi yang dihadapi ibu tersebut. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, walaupun dengan demikian, maka kita tidak ada, saya katakan ini, tidak ada konsep, metodologi yang paling jitu dan manjur menghadapi musibah kecuali dengan sabar. Anda pergi ke psikiater mana saja, ahli psikolog mana saja, tidak akan pernah mendapati rusume ataupun advice yang paling baik kecuali dengan sabar. Dan itulah nasihat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Waktunya, waktu bersabar adalah tatkala hentakan pertama kali datang. Cerita berikut menarik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabr." Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan yang sedang menangis di sisi sebuah kuburan. Dikatakan kuburan tersebut adalah kuburan anaknya. Hadis ini menunjukkan bolehnya perempuan berziarah kubur. Akan tetapi, dia harus menjaga perasaannya. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Akan tetapi juga dia tidak boleh keseringan. Karena perempuan terkenal dengan perasaan yang lemah dan lembut dan tipis. Sehingga ditakutkan melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama tatkala terlalu sering berziarah kubur. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Ittaqillah wasbiri Wahai fulana, takutlah kepada Allah dan sabarlah. Lihat. Tatkala Anda mendapati orang mendapatkan musibah, tidak ada nasihat yang paling baik kecuali dinasihati agar bisa bersabar. Perempuan tersebut mengatakan, tanpa melihat Nabi Muhammad SAW, dan tidak tahu itu kalau itu adalah Nabi Muhammad SAW, perempuan tersebut mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Pergi menjauh sana engkau dariku. Sesungguhnya engkau tidak mendapati sebagaimana musibah yang aku dapati. Perempuan tersebut tidak mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberitahu baru dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu perempuan tersebut berkata, "Lam a'rifka." Wahai Rasulullah, aku tadi tidak tahu kalau itu engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pernyataan, waktu untuk bersabar. Beliau mengatakan, "Innamas sabru 'inda as-sadmatil ula." Sesungguhnya kesabaran hanya ada pada hentakan pertama. Orang yang sabar adalah orang yang tatkala mendapatkan musibah pertama kali, dia langsung bisa menahan dirinya. Itulah orang yang bersabar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira beberapa pendahuluan tentang sabar. Terakhir, pendahuluan terakhir yaitu buah manis dari bersabar. Buah manis dari bersabar. Kesabaran sangat kental dengan keberuntungan. Baik sabar dalam mengerjakan ketaatan atau sabar dalam menjauhi maksiat, atau sabar dalam menghadapi musibah yang menyedihkan. Kesabaran sangat kental dengan keberuntungan. Disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum turhamu la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan selalulah berusaha sabar. Dan ikatlah, maksudnya bersaudaralah. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Para ulama mengatakan, la'allakum tuflihun. Kata la'alla, idza kana minallah fahiya wajibah. La'alla, agar dalam bahasa Indonesianya, kalau itu berasal dari Allah, maka hukumnya wajib. Berarti, orang yang bersabar wajib dia beruntung. Pasti dia beruntung. Tidak bisa tidak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sabar mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 11. Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfirah wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal saleh, mereka lah mendapatkan maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar adalah salah satu jalan terbaik menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat beberapa hadis tentang orang yang bersabar apabila mendapatkan musibah, maka dijamin surga. Sebagaimana hadis tentang orang yang tunanetra. Ya, orang yang tunanetra. Mungkin saya pernah ceritakan di sini tentang tunanetra. Saya pernah di Jakarta kajian khusus di hadapan orang-orang tunanetra. Waktu itu judulnya adalah Ta'zimus Shalah. Mengagungkan ibadah sholat. Karena ditenggarai kawan-kawan yang tunanetra kadang-kadang terlalu sibuk memijat orang, akhirnya lupa sholat. Kadang-kadang terlalu sibuk mengamen, akhirnya lupa sholat. Karena beberapa pekerjaan dari para penyandang tunanetra, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari hal-hal tersebut. Memijat, mengamen, ataupun yang semisalnya. Meskipun Di sana ada yang diharamkan. Makanya diingatkan tentang sholat. Salah satu yang saya sampaikan untuk mengagungkan sholat di dalam hati manusia adalah sholat itu cahaya. As-sholatu nur. Sholat itu cahaya. Cahaya di hari kiamat. Cahaya di hari kiamat untuk jalan di atas shirath. Maka tatkala saya sebutkan sifat-sifat shirath, di antaranya dahdhun mazillah, yaitu licin, becek, kemudian ahaddu minas saif, adaqqu minas syar, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Kemudian wa fi hafatayhi kalalib wa hasak kas'adan, dan di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait seperti besi atau tanaman sa'dan yang dia bengkok. Umirat bi akhdhi man umira bih, diperintahkan untuk mengais orang-orang yang diperintahkan untuk dikais. Kemudian ketika saya sebutkan dan dia gelap, maka kawan-kawan dari tunanetra tersebut mengatakan, ah itu mah udah setiap hari Ustaz. Ini sabar. Ya, sabar yang mereka hadapi. Maka perhatikan hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innallaha qala idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabar awadtuhu minhumal jannah. Jika aku uji hambaku dengan dicabut, diambil kedua sesuatu yang dia cintai lalu dia sabar, maka aku ganti keduanya dengan surga. Ya, sabar itu mendatangkan surga. Ada seorang wanita budak berkulit hitam di zaman Rasulullah, apabila terkena kesurupan, maka dia membuka aurat. Maka di sini perhatikan bagi orang-orang yang meruqyah, jangan bermudah-mudah berhadapan dengan wanita yang ingin diruqyah. Karena salah satu trik iblis adalah liyuriyahuma sawatihima, untuk memperlihatkan aurat kedua-duanya, Adam dan Hawa, dan juga termasuk keturunan Adam dan Hawa. Maka tatkala seorang yang meruqyah, tidak boleh dia meruqyah perempuan di hadapannya langsung. Dia harus pakai hijab. Karena salah satu trik syaitan mengganggu konsentrasi peruqyah adalah dengan dibukanya aurat perempuan tersebut. Meskipun kadang-kadang perempuannya tidak terbuka auratnya, akan tetapi terbuka pakaiannya. Ya. Maka di sana ada perasaan. Perasaan yang tergoda syahwatnya. Itu yang membuat hasil ruqyahnya tidak menjadi ruqyah, akan tetapi menjadi ru'yah. Ya, hasil ruqyahnya tidak menjadi ruqyah, tetapi menjadi ru'yah. Ru'yah artinya melihat. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, keistimewaan orang yang sabar, bahwa orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala secara sempurna tanpa hisab, yaitu tanpa batasan. Ya, tanpa batasan. Ada perkataan menarik dikatakan oleh seorang ulama besar Sulaiman bin Al-Qasim. Beliau mengatakan, kullu amalin yu'rafu thawabuh illa sabr. Setiap amalan diketahui pahalanya. Lihat saja. Amalan baca Quran, ketahui pahalanya. Amalan sedekah, diketahui pahalanya. Amalan sholat, diketahui pahalanya. Amalan membangun masjid, berzakat, berhaji, diketahui pahalanya. Illa sabar, kecuali sabar. Dan puasa termasuk amalan sabar. Makanya tidak diketahui pahalanya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af illa saum fa innahu li wa ana ajzibih. Setiap amalan anak Adam dilipatkan pahalanya. Diketahui pahalanya. kecuali puasa. Puasa itu milikku dan aku yang akan mengganjarnya. Karena di dalam puasa ada apa? Sabar. Sabar apa? Sabar mengerjakan ketaatan, yaitu berpuasa. Sabar menjauhi maksiat, yaitu menjauhi hal-hal yang diharamkan. Dan sabar atas takdir Allah, yaitu sabar kelaparan, sabar kehausan. Jadi di dalam puasa terdapat 3 jenis kesabaran sekaligus. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa pendahuluan tentang sabar. Kita masuk sekarang kepada satu ayat saja pada malam ini, sehingga bapak-bapak yang membawa kitab benar-benar kita hormati. Ya, karena dari tadi mukaddimah, saya jauh-jauh bawa kitab, enggak dibaca kitabnya. Baik. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, yang artinya tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maksud dari ayat ini, ketika Allah berfirman yang artinya, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ini keyakinan seorang muslim. Musibah apapun, itu semua dengan izin Allah. Besar, kecil, berat, ringan. Semuanya dengan izin Allah. Baik musibah pada keluarga, anak, istri, musibah pada harta, musibah pada diri sendiri, penyakit. Maka semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memahami ini akan meringankan musibah kita. Jadi mungkin bapak ibu bisa catat, salah satu kiat meringankan musibah adalah memahami bahwa semua musibah itu berasal atau dengan izin Allah. Kiat meringankan musibah, memahami bahwa semua musibah apapun bentuknya dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan barang siapa yang beriman kepada Allah. Kata-kata barang siapa yang beriman kepada Allah. Ya, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maksudnya adalah barang siapa yang tatkala mendapat musibah, catat ini, barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya adalah barang siapa yang mendapatkan musibah dan dia meyakini itu dengan takdir Allah, lalu dia sabar. Niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Maka Allah akan memberikan petunjuk sabar tersebut kepada hatinya. Perhatikan baik-baik. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, perhatikan. Ini perlu dijelaskan di sini. Ayatnya berbunyi. وَمَنْ يُؤْمِنْ Billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Arti beriman kepada Allah adalah siapa yang meyakini musibah datang dari Allah, dengan izin Allah, maka dia akan yahdi qalba. Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Memberi petunjuk kepada hatinya. Apa maksud petunjuk kepada hatinya? Maksudnya diberikan petunjuk agar bisa bersabar dan berharap pahala dari musibah yang dia dapatkan. Jadi hati-hati ini, ya. Maksud dari barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya adalah siapa yang apabila mendapat musibah, dia menyatakan musibah itu datang dari Allah, izin Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu dia hatinya akan diberi petunjuk, yaitu bisa bersabar. Maka seperti yang saya ungkapkan tadi, kiat agar bisa bersabar, meyakini semua musibah dengan izin Allah. Di sini juga terdapat pelajaran, yaitu siapa yang ingin bersabar, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah agar sabar. Karena Allah yang memberi petunjuk agar dia bisa bersabar. Siapa yang tatkala mendapat musibah, dia ingin bersabar, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala, catat, pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, dan sesuatu yang akan terjadi. Bagaimana terjadinya? Jikalau terjadi. Allah Maha mengetahuinya. Sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, Allah mengetahuinya. Ini kira-kira yang bisa kita ambil pertama kali, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis kemudian membacakan perkataan Al-Qamah. Qala Al-Qamah huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah faya'lamu annaha min 'indillah fayarda wa yusallim. Al-Qamah menafsirkan iman yang tersebut dalam ayat ini dengan mengatakan, yaitu seorang yang ketika ditimpa musibah ia meyakini bahwa itu semua dari Allah, maka ia pun ridha dan pasrah atas takdirnya. Itu yang dimaksud dengan barang siapa yang beriman. Barang siapa yang beriman, yaitu barang siapa yang bersabar atas takdir Allah. Ya. Ini dia. Alhamdulillah selesai pada kesempatan kali ini. Satu ayat dan satu penjelasan dari Imam Al-Qamah rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang tokoh ulama di kalangan tabi'in. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa penyebab seorang hamba hilang sifat sabarnya? Banyak sebabnya. Salah satu sebabnya adalah karena tidak tahu keutamaan sabar. Yang kedua, karena belum benar-benar meyakini tentang takdir Allah, maka dia tidak bisa bersabar atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebabnya tidak tahu keutamaan sabar. Coba bayangkan, yang tadi tahu keutamaan sabar, bahwa sabar dilipatkan pahalanya tanpa batas, sabar penyebab surga, sabar sangat kental dengan keberuntungan, ya. Sabar, orang yang sabar pasti urusannya lancar, dan semisalnya, maka dia senantiasa akan bersabar. Pertanyaan selanjutnya. Barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Apa hukumnya ketika sholat menggulung celana, kain celananya menutup mata kaki? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, tidak mengapa seseorang ketika sholat menggulung celananya. Bahkan itu yang dianjurkan, bahwa seorang muslim semestinya laki-laki celananya di atas dua mata kaki. Dan tidak boleh menutup mata kakinya. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Akan tetapi saya berpesan bahwa menggulung celana untuk sesuatu yang sementara di dalam sholat, maka lebih baik dia dipotong celananya sehingga di atas dua mata kaki, sehingga tidak perlu lagi menggulung-gulung sholatnya, menggulung-gulung celananya. Karena ketika di luar sholat pun dia dianjurkan untuk dia diwajibkan untuk mengangkat celananya di atas dua mata kaki. Dan isbal, memanjangkan celana bagi laki-laki di atas dua mata kaki, adalah dosa besar karena diancam dengan neraka. Allah Subhanahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar." Pakaian apa saja yang di bawah dua mata kaki, maka di dalam neraka. Dan apabila memanjangkan di bawah dua mata kaki dibarengi dengan sifat kesombongan, maka lebih besar lagi dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thalathatun la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim wa la yukallimuhum yaumal qiyamah wa lahum adzabun alim." Salah satunya adalah al-musbilu izarahu. Tiga orang yang Allah tidak melihat mereka, tidak disucikan oleh Allah, tidak dibicarai oleh Allah, dan bagi mereka siksa yang pedih. Salah satunya dari tiga orang tersebut adalah al-musbilu izarahu, seorang lelaki yang memanjangkan pakaiannya dari dua mata kaki karena kesombongan. Dua yang lainnya adalah wal-munafiqu sil'atahu bil-halifil kadzib, orang yang menjualkan barangnya dengan sumpah palsu. Yang ketiga yaitu al-aqli walidayhi atau al-mannan, orang yang memberi tetapi suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya, ketika kita diuji dengan musibah seperti sakit, apakah salah jika kita tidak berdoa minta disembuhkan? Karena kita meyakini pasti ada hikmah kebaikan di balik musibah tersebut, dan cukup dengan bersabar saja. Maka jawabannya, tidak salah kita berdoa, tidak berdoa minta disembuhkan. Akan tetapi, berdoa minta disembuhkan, maka ini lebih baik. Karena mungkin ketika kita mendapatkan musibah sakit, kita tidak tahan, akhirnya kita menggerutu atas takdir Allah. Maka kita berdoa agar disembuhkan penyakit, sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Takdir apa bisa dirubah? Takdir yang bisa dirubah adalah semua takdir yang ada di dalam catatan selain Lauhul Mahfuz, yaitu catatannya para malaikat. Ini bisa berubah. Seperti misalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "La yaruddul qada'a illa ad-du'a." Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Maka dengan doa seseorang bisa berubah takdirnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa saja yang ingin diluaskan rezekinya, disambung, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ini menunjukkan bahwa takdir berubah, yaitu dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Tetapi yang dimaksud perubahan takdir adalah perubahan yang ada pada catatan para malaikat. Adapun takdir yang ada dalam kitab Allahul Mahfuz yang sudah tertulis, penanya sudah diangkat, lembarannya sudah kering, maka ini tidak bisa berubah. Doa apa bisa merubah takdir? Ini sudah saya jawab tadi. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Apa hukumnya grup sosial media seperti BBM, WhatsApp dan semisalnya yang anggotanya bercampur antara ikhwan dan akhwat? Saya lihat la yambaghi. La yambaghi maksudnya tidak sewajarnya, tidak sepantasnya hal itu terjadi, karena ditakutkan akan mendatangkan kepada atau mendekatkan kepada perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina, janganlah dekati perbuatan zina. Maka saya pun memberikan nasihat kepada grup-grup ataupun perkumpulan-perkumpulan di sosial media, di WhatsApp dan semisalnya, meskipun kadang-kadang untuk perkara-perkara pendidikan, yayasan, organisasi, maka dijauhi untuk berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Ya, dijauhi, karena maslahatnya lebih baik dibandingkan mudarat yang ditimbulkan. Dan ada semacam kesenangan pribadi kalau seandainya dikumpulkan, meskipun atas nama ingin dakwah, ingin atas nama organisasi dakwah, yayasan atau yang semisalnya. Dan juga tidak terlalu sulit kalau seandainya dipisah. Ini grup ikhwan laki-laki, pengurus yayasan laki-laki, ini pengurus yayasan perempuan, ini pengurus sekolah laki-laki, ini pengurus sekolah perempuan. Tidak harus digabung, ya, karena bagaimanapun akan terjadi nanti perasaan-perasaan yang tidak diinginkan. Pernah suatu ketika kejadian, wali-wali murid membuat grup WhatsApp atau BBM misalkan. Di situ ada suami istri masuk ke dalam situ. Wali-wali muridnya laki-laki perempuan masuk ke dalamnya di situ. Maka ternyata gurunya juga ada di situ. Karena tujuannya memang ingin memantau pemberian informasi dan semisalnya. Tujuannya agar mudah berkoordinasi. Ternyata terjadi percakapan-percakapan yang sering terjadi. Emotion-emotion antara wali murid perempuan dengan gurunya. Kadang-kadang emotion-emotion yang itu tidak pernah dia lakukan kepada suaminya. Padahal suaminya ada di grup itu. Ya, sakit hati. Ya, kadang terjadi karena mungkin merasa ada suami di situ, akhirnya sang istri dia bercanda dengan gurunya. Apalagi orang-orang Indonesia terkenal dengan bercandanya, bercanda dengan lawan jenis. Dan kadang-kadang seperti yang saya ungkapkan, termasuk trik iblis mengganggu manusia adalah bahwa kadang-kadang kemaksiatan dibungkus dengan kebaikan. Ya, menganggap ini adalah guru, kemudian dia baik, kemudian dia tidak mungkin macam-macam dengan saya, toh ada suami saya di situ, kalau seandainya saya macam-macam, juga suami saya mengetahuinya. Akhirnya istrinya pakai emotion. Emotion yang bibirnya keluar, kemudian ada love-nya begitu. Ini dia tidak pernah memberikan kepada suaminya. Tidak pernah seorang istri seenak itu bercanda dengan suaminya. Tetapi kok dia bisa bercanda dengan laki-laki lain? Itu murni benar-benar godaan iblis mengganggu manusia. Maka perhatikan, coba suami juga sikap kepada istrinya. Ya, yang harus benar-benar tulus yang romantis. Tulus yang benar-benar dia kalau bercanda, benar-benar bercanda yang menginginkan kebahagiaan antara suami istri. Ya. Memang masalah kasratul misas tudhibul ihsas. Karena saking sering bertemu, maka menghilangkan rasa. Jadi mati rasa antara suami istri. Akhirnya sang istri lebih suka bercanda dengan laki-laki yang di luar mahramnya. Ini musibah besar. Dan suami harus mempunyai perasaan cemburu terhadap istrinya dalam perkara yang seperti ini. Dia harus keluarkan istrinya dari grup tersebut. Ya, tanpa, karena bisa saja syaitan memberikan rasa cinta kepada si fulan, si fulana di dalam grup-grup tersebut. dia lebih banyak untuk mengobrol di dalam grup dibandingkan ngobrol dengan kawan hidupnya secara nyata. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu Saudara Saudari. Apa hukumnya memotong jenggot? Haram. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memanjangkannya. Dan perintah asal hukumnya wajib. Arkhul liha wa waffirul liha. Haram hukumnya untuk memotong jenggot. Ya. Apa hukumnya merapikan jenggot? Maka jawabannya tidak perlu dirapikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bagus rupanya, paling bungas rupanya, beliau membiarkan jenggot beliau panjang dan tebal. Dan jenggot yang panjang simbol daripada kejantanan seorang lelaki. Ya, yang tidak memakai jenggot atau yang tidak berjenggot dikhawatirkan dia laki-laki atau bukan. Dan tidak perlu diperbaiki, harus modelnya begini, modelnya begitu, tidak perlu. Dan pendapat yang lebih kuat adalah meskipun sebagian sahabat memotong jenggot setelah kepalan, bukan sebelum kepalan, ya setelah kepalan, maka pendapat yang lebih kuat itu adalah perbuatan sahabat. Dan perbuatan sahabat jika bertentangan dengan nas, maka tidak bisa diambil perbuatan sahabat tersebut. Bagaimana hukum fotografi dalam Islam? Dan bagaimana hukumnya jika jadi pekerjaan untuk mencari nafkah? Jawabannya adalah hukum fotografi dalam Islam diperbolehkan untuk sesuatu yang sangat diperlukan. Seperti identitas diri diperbolehkan. Dan jangan bermudah-mudah di dalam masalah fotografi, terutama memajangkan diri, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, karena laki-laki ketika memajangkan dirinya, maka pada saat itu dia akan dilihat oleh para perempuan. Dan perempuan jika memanjangkan dirinya akan dilihat oleh para lelaki. Berarti dia tidak melakukan ta'awun alal birri wa taqwa. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para kaum mukminin laki-laki, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan jika dijadikan pekerjaan, maka saya nasihatkan lebih baik mencari pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Bahkan sebagian ulama yang lebih hati-hati, mereka mengatakan hukum fotografi sama hukumnya dengan mentaswir, yaitu membuat gambar dan patung. Dan membuat gambar dan patung termasuk daripada dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat siksanya nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang mentaswir, melakukan sifat taswir. Taswir artinya adalah menggambar patung makhluk nyata. Sebagian ulama mengatakan bahwa fotografi masuk ke dalamnya. Tetapi pendapat yang lebih kuat, fotografi tidak masuk ke dalamnya, tetapi seseorang tidak berhak untuk bermudah-mudah di dalamnya. Apalagi dalam rangka selfie dalam ibadah. Maka ini berkaitan dengan riya. Ya, selfie dalam ibadah. Ini nantinya ditakutkan amalannya akan hancur karena riya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat takut terhadap riya, lebih takut dibandingkan para sahabatnya mendapati dajjal. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, riya. Selfie tatkala mengaji di majelis ilmu. Akhirnya alhamdulillah bisa duduk di majelis ilmu. Kenapa harus tahu? Kenapa harus diberitahu oleh orang? Kepada orang lain. Alhamdulillah bisa menghadiri kajian Ustaz Firanda, Ustaz Syafiq. Alhamdulillah bisa berjabat tangan dengan beliau. Ya, itu termasuk riya, disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Riya ketika berteman dengan orang saleh. Aku nina, kawabu potolawan sidin sudah. Nah, itu riya. Ya, itu yang dijualkan di tengah masyarakat. Bopoto lawan tuan guru, bopoto itu riya. Karena menganggap bahwasanya dia sudah dekat dengan alim tersebut. Itu riya. Lihat saja dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan Mukhtasar Minhajul Qasidin itu adalah ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin yang sangat-sangat diagungkan oleh kaum muslimin. Itu riya. Riya ketika berkawan dengan orang saleh. Ini hati-hati para ikhwah. Dan riya amalannya terhapus. Mengenai perkataan Ustadz yang menyatakan bahwa tidak melakukan maksiat karena tidak ada kesempatan maka berdosa. Bukankah malaikat mencatat amal ketika sudah dilakukan apabila hanya niat tidak dicatat sebagai dosa? Mohon penjelasannya. Jawabannya hadis tadi. Jawabannya hadis tadi. Li'annahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena dia bersemangat sebenarnya untuk membunuh lawannya. Kalau dia tidak terbunuh, dia yang membunuh. Adapun hadis yang ditanyakan bahwa malaikat tidak akan mencatat sebuah dosa kecuali sudah dilakukan, ini adalah orang yang hanya ada niat di dalam hatinya, akan tetapi dia tidak mempunyai semangat atau tekad untuk melakukannya. Sedangkan yang tadi dia sudah punya tekad untuk melakukannya. Itu bedanya. Lihat, ada hadisnya begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha lam yuktab lahu man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanah." Barang siapa yang bertekad, berniat maksudnya untuk melakukan sebuah dosa, lalu dia belum mengerjakannya, dituliskan pahala atasnya. Fa in amilaha, kalau dia mengerjakannya, kutibat lahu sayyi'atun wahidah. Dituliskan atasnya satu dosa saja. Nah, hadis ini yang ditanyakan oleh si penanya. Bukankah malaikat tidak akan menulis dosa kecuali setelah melakukannya? Maka kita katakan sebenarnya dia akan melakukannya karena dia sudah mengambil semua sebab untuk melakukannya. Karena dia tidak ada kesempatan untuk melakukannya, maka tidak jadi. Maka saya katakan, terkadang dia mendapatkan dosa akibat tidak punya kesempatan. Karena dia sudah bertekad, bersikeras, kemudian mengeluarkan tenaga, tetapi karena tidak ada kesempatan, akhirnya tidak jadi. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Apakah berniat melakukan maksiat atau dosa itu sudah dicatat sebagai dosa? Ini sama jawabannya tadi, sudah saya jawab. Barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Apakah bersabar dalam menghadapi kekurangan-kekurangan pasangan hidup akan diganjar pahala walaupun dia punya pilihan untuk tidak bersabar dan berharap takdirnya ke depan lebih baik? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, kalau kekurangan yang dimaksud kekurangan fisik, maka bersabar. Karena tidak ada yang sempurna. Tidak ada suami kita yang menjadi malaikat. Tidak ada istri kita yang bidadari. Ya, mungkin bentuk tubuhnya kurang sedikit. Bersabar. Itulah takdirmu. Ya, dan mudah-mudahan dengan bersabar tersebut, dia akan mendapatkan pahalanya. Ya. Kalau seandainya yang dimaksud kekurangan-kekurangan fisik, adapun kekurangan-kekurangan agama, maka pada saat itu dia harus menasihati pasangannya tersebut. Kalau seandainya atau kekurangan akhlak, dia harus menasihati pasangannya. Kalau seandainya tidak menerima nasihat, didatangkan keluarganya. Kalau tidak menerima nasihat tatkala didatangkan keluarganya, maka dia berhak untuk mencari yang lebih baik agamanya dan akhlaknya. Karena baik laki-laki dituntut untuk mencari istri yang beragama. perempuan juga dituntut untuk mencari suami yang beragama dan beradab, berakhlak. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan jodoh? Apakah orang yang pernah menikah lalu bercerai, lalu menikah lagi, pasangan yang dinikahinya pertama itu juga tertulis sebagai jodohnya di dalam Allahul Mahfuz? Pasangan yang ketiga, pasangan yang keempat, pasangan yang ke-100 sudah tertulis dalam kitab Allahul Mahfuz. Ya, mau pasangan keberapa saja sudah tertulis semuanya. Jodoh itu sudah tertulis dalam kitab Allahul Mahfuz. Gini loh, ada kesalahan orang memahami jodoh itu harus sampai ke puting. Ya, jodoh pandang sampai menuntung. Apa bahasanya? Tuntung pandang. Nah, tuntung pandang. Ada yang memahami seperti itu. Kalau seandainya tidak tuntung pandang, terjadi perceraian, maka itu berarti bukan jodoh. Maka jawabannya enggak. Ketika Anda menikah dengan dia, kemudian Anda menerima nikahannya, itu berarti Anda jodoh dengannya. Cuma karena satu dan lain hal, jodohnya dicabut. Berarti tidak jodoh lagi. Setelah itu dia menikah dengan yang lain, itu berarti jodohnya sekarang. Nanti dia mungkin terjadi perceraian lagi, na'udzubillah. Maka itu berarti bukan jodoh lagi. Dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak mesti yang namanya jodoh itu harus tuntung pandang. Hilangkan persepsi bahwasanya ini soal istri saya bukan jodoh saya karena tidak tuntung pandang. Enggak. Yang namanya jodoh itu adalah tatkala seorang sudah terjadi pernikahan. Itulah jodohnya. Paham maksud saya? Ya, ini para ikhwan. Apakah benar seseorang perempuan yang nantinya Allah pertemukan di surga dengan suaminya adalah hak dari suaminya yang terakhir pernah menikah lebih dari sekali? Nah, kenapa di dalam tanda kurung pernah menikah lebih dari sekali? Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iya benar bahwasanya az-zaujatu li akhiri azwajihinna. Seorang istri adalah untuk suaminya yang paling terakhir. Lalu Ustaz, suami saya yang pertama bagaimana? Kasian dong. Nah, ini kadang-kadang yang menghantui para jandaisme untuk tidak menikah. Ya, saya tidak tahan untuk menyakiti suami saya yang pertama. Dia sangat saya cintai. Dia suami terbaik yang pernah saya miliki. Gombal. Menikah lebih utama. Menyempurnakan setengah iman. Ya, karena, lihat, dengarkan para jandaisme. Ya, bahwa menikah lebih utama. Apalagi di sini banyak yang berharap janda. Kurang apa lagi ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Subhanallah. Ya. Mempertahankan cinta yang sudah terkubur menjadi satu tulang ekor. Sedangkan di sini ada yang masih muda-muda siap untuk mempersunting anti. Maka saudari muslimah, ya. Perhatikan baik-baik bahwa menikahlah jika memang sudah mampu untuk menerima lelaki lain selain suaminya yang sudah meninggal. Atau suaminya yang sudah menceraikannya. Menikahlah. Karena itu jalan terbaik. Seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam naha anit tabattul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menyendiri. Ya, menyendiri mengantar anak ke sekolah. Menyendiri berjualan. Apakah Anda tidak tertarik melihat seorang suami dan istri bergandengan tangan ke majelis ilmu? Apakah tidak tertarik seorang anak dibawa oleh suaminya untuk bercanda, kemudian untuk berliburan bersama? Sedangkan Anda, wahai saudariku muslimah, tidak bisa bepergian tanpa mahram. Sedangkan bapak Anda mempunyai kesibukan lain dengan ibu Anda. Kakak dan adik Anda mempunyai kesibukan lain dengan keluarganya masing-masing. Maka saya nasihatkan untuk menikahlah. agar tidak terjadi fitnah, kemudian juga mendapatkan pahala yang besar dari menikah tersebut. Adapun suami Anda yang pertama, faqad afdha ila rabbih, dia sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita adalah mendoakannya, mendoakannya agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat pun bisa bertemu. Ustaz, bukankah saya akan bersama dengan suami terakhir saya? Nanti kalau dia melihat bagaimana kamu pengkhianat cinta. Itu kalau seandainya kita berbicara di dunia, di surga beda. Rabbana la taj'alna fi qulubi la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Nanti di surga tidak ada rasa hasad, rasa dengki, enggak ada marah-marahan, tidak ada kesedihan, tidak ada sangit-sangitan. Semuanya senang. Semuanya ucapannya alhamdulillah, subhanallah. Ketika sang suami pertama melihat Anda menggandeng suami yang kedua di surga, maka sang suami pertama, subhanallah. Ya, masya Allah. Enggak ada subhanallah, masya Allahnya pura-pura, enggak ada. Ya, subhanallah. Enggak ada. Enggak ada ya. Maka saya nasihatkan, ya. Saya tunggu undangannya, wahai janda Isma. Apakah sabar bagian dari kesempurnaan tauhid? Artinya jika tidak bisa bersabar, maka tidak atau belum sempurna tauhidnya. Maka jawabannya iya. Jika tidak sabar, maka belum sempurna tauhidnya. Karena tadi sabar erat kaitannya dengan tauhid. Tauhid tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Semestinya orang bersabar maka berarti sempurna tauhidnya. Wallahu a'lam. Ada seorang ustaz cerita sama saya. Ustaz, kata ini bukan saya ya, bukan saya. Ustaz, ada yang menawarkan diri kepada saya. Wah, masya Allah Ustaz. Langsung aja kalau begitu. Dan menawarkan diri ini perawan. Berarti, kata si Ustaz ini, saya sekarang naik levelnya. Tidak main janda-janda sekarang. Perawan saja masih laku untuk saya, kata beliau. Maka wahai para jandaisme, jangan kalah dengan para perawan. Ya, boleh menawarkan diri mencari suami yang saleh, baik agamanya dan baik budi pekertinya. Dan di masjid ini banyak. Ingin didaftar, daftarnya minta sama siapa nanti? Ya, pokoknya saya panas-panasi malam ini. Apakah termasuk mati syahid jika meninggal karena kanker rahim? Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis tentang wanita-wanita yang meninggal dan dia mati syahid. Al-mabtunu syahid. Orang yang mati karena sakit perut, dia syahid. As-saqitu syahid. Syahid. Orang yang keguguran, dia syahid. Adapun kanker rahim, Allahu a'lam. Tetapi mudah-mudahan dia bersabar untuk mendapatkan penyakit tersebut dan semoga mendapatkan pahala syahadah. Apakah diperbolehkan membaca iftitah pada saat sholat dan apakah ada hadisnya? Maksudnya mungkin membaca doa istiftah pada saat sholat. Maka jawabannya, membaca doa istiftah adalah dianjurkan baik bagi imam, makmum, atau sholat sendirian. Sholat wajib atau sholat sunnah. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik bacaan doa istiftahnya, yang benar itu doa istiftah. Doa istiftahnya panjang ataupun yang pendek. Pendek seperti misalkan subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Itu pendek. diperbolehkan untuk membacanya. Panjang misalkan Allahumma ghfirli dzambi kullahu Allahumma apa? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya sampai terakhir. Bisa juga dengan membaca yang panjang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Apakah boleh kita sholat duha berjamaah? Jawabannya sesekali boleh. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat sunnah di waktu siang berjamaah. Tetapi sesekali, tidak boleh dilakukan secara khusus, dibatasi di hari yang khusus, ada kesempatan khusus, tidak diperbolehkan. Apakah boleh kita bercanda soal wanita yang tadi dan tertawa? Apakah ini tidak mengapa seseorang untuk melakukan bercanda? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaqulu haqq illa haqqan. Inni amzah wa la aqulu illa haqqan. Aku bercanda dan aku tidak mengucapkan kecuali yang benar. Bercanda yang terlarang apabila di dalamnya ada perkataan-perkataan yang dusta, ada perkataan-perkataan yang porno, ada perkataan-perkataan yang tidak pantas. Akan tetapi bercanda yang di dalamnya nasihat, di dalamnya kebenaran, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Apa hukumnya mencari jodoh lewat media sosial? Maka jawabannya secara hukum syar'i boleh saja, akan tetapi penuh dengan ketidakpastian dan juga kepalsuan. Karena ditakutkan sosial media, kita belum melihatnya. Dan subhanallah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, apabila seseorang ingin mencari jodoh, maka dia pertama kali dia niatkan yang bulat untuk menikah agar menjaga kemaluannya. Kemudian yang kedua, nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dia. Ketika dia niatkan, an-nakihu alladhi yuridul afaq, seorang yang menikah yang menginginkan kesucian kemaluannya, maka akan ditolong oleh Allah. Yang kedua, dia berusaha untuk mencari jodoh yang beragama. Baik itu perempuan mencari suami yang beragama dan suami mencari perempuan yang beragama. Adapun lewat sosial media diperbolehkan, akan tetapi ditakutkan banyak terjadi kepalsuan. Apa hukum menutup kepala ketika melakukan sholat? Jawabannya tidak wajib, akan tetapi termasuk adab yang bagus. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah pakaian-pakaian perhiasan kalian ketika kalian ingin salat. Maka berpakaian yang baik ketika menghadap Allah, bermunajat, salat, maka ini termasuk adab di dalam berpakaian tatkala salat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sabar itu ada batasannya? Seperti yang sering dikatakan oleh orang-orang, sabar saya juga ada batasannya. Sabar ada batasannya berarti itu tidak sabar. Ya, sabar itu tidak ada batasannya. Seseorang diperintahkan untuk bersabar atas mengerjakan ketaatan, atas menjauhi maksiat, dan atas musibah yang dia dapati. Maka sabar harus selalu ada, tidak ada batasannya. Karena kalau seandainya ada batasannya, berarti setelah batasan itu, berarti dia tidak sabar. Sedangkan seseorang diperintahkan untuk selalu sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan selalulah berusaha sabar. Kalau seandainya bersabar ada batasannya, maka tidak ada manfaat keistimewaan, keutamaan orang yang bersabar. Karena Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti ayat itu tidak akan manfaat, karena setiap kali sampai batasannya dia jadi tidak sabar. Berarti tidak sabar dia. Maka sabar tidak ada batasannya. Sabar ada selalu dan harus berusaha selalu sabar. Apakah bersabar dalam menunggu jodoh? Ini kenapa banyak jodoh ini? Tanpa ada ikhtiar apapun dengan berdalih nanti kalau sudah saatnya akan datang juga, itu diperbolehkan atau termasuk dalam kategori sabar? Ini bukan sabar, ini pasrah. Orang yang ingin mendapatkan jodoh, dia harus berusaha melamar sana sini, mencari informasi, ya, harus berusaha, ya. Nanti kalau sudah saatnya datang juga, datangnya kapan? Habis mati. Ini pasrah, ini tidak benar. Ya, beda antara sabar, ya, sabar itu menahan diri. Adapun yang terjadi ini adalah pasrah. Dan ini tidak boleh karena ada unsur keputusasaan. Apakah boleh terus-terusan menangis, meratapi, menyesali sebuah dosa, terutama dosa besar? Maka jawabannya, jikalau untuk menangis tersebut adalah untuk beristighfar, menyesal atas perbuatannya, maka ini sesuatu yang dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, 7 orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang menyebut nama Allah, mengingat dosa-dosanya, kemudian kedua air matanya berlinang. Akan tetapi kalau seandainya yang dimaksud menangis tersebut karena berputus asa atas rahmat Allah, Allah merasa tidak mengampuninya, maka ini termasuk perbuatan tercela. Wallahu a'lam. Ya, waktu sudah habis, kita gunakan untuk sholat sehingga tidak terlalu malam. Mohon maaf, pertanyaan dari pendengar dakwasunnah.com dan juga radio yang belum bisa dijawab, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Sebelumnya saya ingin ingatkan bahwa besok insyaallah kajian tematik dan saya beberapa kali berdiskusi dengan kawan-kawan di bagian dakwah tentang tematik. Mudah-mudahan besok bisa disebutkan apa temanya. Karena saya ingin tema-tema yang kita pelajari di Masjid Imam Syafi'i ini tema-tema yang berwibawa, bukan hanya tema-tema yang sekedar mengundang orang banyak. Saya pernah mengajukan tema dengan judul Kedudukan Sunnah dalam Islam. Tema itu dianggap oleh sebagian orang jadul. Jadul, akhirnya tidak banyak yang datang. Kedudukan Sunnah dalam Islam. Mungkin juga tema-tema yang semisal akan saya ungkap di situ besok insyaallah ta'ala, tunggu saja pengumumannya melalui sosial media yang ada di Banjarmasin ini. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.